Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai. Alhamdulillah dengan segala keutamaan dan rahmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita, kita kembali bisa melanjutkan pembahasan nasihat untuk para wanita yang semoga Allah Ta'ala menjadikan segala amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal saleh, amalan yang selalu kita bisa mengikhlaskan. Karena sesungguhnya keikhlasan inilah yang akan membawa keselamatan di dunia wal akhirah. Sehingga iblis laknatullah alaih itu tidak akan mampu menyesatkan manusia yang mereka itu menjaga keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah. Para pendengar sekalian, pada kesempatan yang lalu sampai kepada poin berapa ya? Poin yang ke-9. Sembilan ya? Iya, Ustaz. Poin ke-9, apa kemarin? Istri wanita tidak boleh meminta tolak ya, Ustaz, iya, tanpa sebab yang dibenarkan. Iya. Ancamannya jelas kemarin ya? Iya, Ustaz. Bahwa wanita yang minta cerai lepas dari ikatan pernikahan tanpa sebab yang dibenarkan oleh Islam, maka diancam oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, faharamun alaiha raihatul jannah. Maka haram bagi wanita itu mendapatkan baunya jannah. Ya. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, wal hadisu isnaduhu sahih. Para pendengar sekalian, sehingga seorang wanita dalam hal ini hendaklah selalu menutup segala celah dan segala pintu yang akan menjadikan sebab munculnya perceraian. Karena sesungguhnya perceraian antara suami istri, barakallahu fikum, ini merupakan salah satu di antara sebab yang disenangi oleh iblis, ya. Karena sihir yang dilakukan oleh syaitan yang diajarkan kepada manusia, ternyata Allah katakan dalam ayatnya, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Maka mereka pun belajar sihir dari Harut dan Marut yang yufarriquna bihi, yang memecah belah, mencerai-beraikan, menjadikan suami dengan istri berpisah, ya, bainal mar'i wa zawjih. Sehingga para pendengar sekalian, kita harus sadar bahwa berpisahnya dua insan yang saling membangun kecintaan dan ingin mengamalkan sunnah tentunya, menikah, salah satu sunnah Rasulullah SAW, maka sesungguhnya syaitan amat sangat senang kalau terjadi perpecahan di tengah-tengah keluarga atau di tengah kaum muslimin. Sehingga oleh karena itulah kita mohon kepada Allah keselamatan, ya, dijaga dari segala hal yang bisa menyebabkan munculnya perpecahan, perceraian antara seorang suami dengan apa? Seorang istri, ya. Itu poin yang ke-9, Ustaz, ya. Nah, kemarin kita sudah janjikan ada 10 poin, ya. Sebenarnya banyak ya poin-poin hak-hak yang penting dipahami oleh istri. Namun saya tutup poin yang terakhir, yang 10. Alaiha bil qona'ah. Sambil dari keterangan yang lain, alaiha bil qona'ah wa adamul mutalabah fauqal taqah. Bagi seorang istri hendaklah bersikap qona'ah. Qona'ah, selalu menerima apa yang dia dapatkan dari kenikmatan. Wa adamul mutalabah, dan tidak menuntut kepada suami faqaqah. Ya, tidak menuntut kepada suami perkara yang di luar apa? Kemampuan. Ya. Jadi seorang istri hendaklah selalu bersikap qanaah. Ya. Dan tidak menuntut sesuatu yang di luar kemampuan suami. Ya. Sebab sesungguhnya masing-masing orang Allah berikan keutamaan sesuai dengan hikmahnya Allah. Ada yang diberi oleh Allah kelebihan harta, tapi tidak kelebihan ilmu. Ada diberi kelebihan ilmu, tapi tidak diberi kelebihan harta. Dan sebaliknya. Ada yang tidak diberi ilmu dan tidak diberi harta. Ya. Ada yang kaya, ada yang miskin. Maka mungkin salah satu di antara kita ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla kondisinya masih dalam keadaan kurang, fakir. Maka hendaklah seorang istri punya kewajiban untuk mentaati suaminya. Dan dalam hal ini dituntut adanya sikap qona'ah. Menerima dengan segala pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak menuntut sesuatu dari suaminya yang suaminya itu tidak mampu untuk memberikan. Ya. Lihatlah bagaimana akhlak istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diceritakan dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, ya. Dikisahkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Ma syabi'a alu Muhammadin min khubsi sya'irin yaumain mutatabi'ain hatta qabadahu Allah." Ya. "Ma syabi'a alu Muhammad." Kata Aisyah radhiyallahu anha, keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah merasakan kenyang. Ya. Dalam riwayat semenjak datang ke Madinah. Semenjak hijrah. Baik. Min khubsi sya'ir, yakni berupa roti terbuat dari gandum. Ya. Roti yang terbuat dari gandum. Kata beliau, Aisyah tidak pernah keluarganya Muhammad SAW itu merasa kenyang untuk bisa makan berupa roti dari gandum. Yaumain mutatabi'in, selama 2 hari berturut-turut. Ya, selama 2 hari berturut-turut, jarang yang namanya kenyang. Hatta qabadahullah, sehingga hatta qubida, atau dalam riwayat yang lain hatta qabadahu Allah, sehingga Allah mewafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. kaum muslimin, lihatlah sebuah rumah tangga yang dijamin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, ya, keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, sebagai ummahatul mukminin, beliau menceritakan bagaimana kondisi keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita bandingkan dengan keluarga kita. Ya. Kita tiap hari kenyang, ya. Jarang dua hari berturut-turut tidak kenyang. Ya. Alhamdulillah. Nikmah minallah. Tapi kenapa kadang seorang wanita yang mereka tidak memiliki sikap qanaah, sudah diberi kenikmatan masih memandang kenikmatan yang lebih besar sehingga apa yang di depan matanya hilang. Ya. Ini merupakan sifat yang tidak baik. Sehingga sebuah rumah tangga yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW itu memiliki sikap qanaah, ya. Menerima dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Sehingga dalam hal ini, para pendengar sekalian, seorang wanita atau seorang istri, hendaklah dia memiliki sikap qanaah dan tidak menuntut suatu keinginan yang kondisi suaminya itu tidak mampu memberikan. Sehingga sikap qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya, ini merupakan keberuntungan, ya, kebahagiaan. Lihatlah hadis yang datang dari Abdullah ibni Amr ibni al-As. Semoga Allah meridhoi keduanya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Qad aflaha man aslama wa kana rizquhu kafafan wa qanna'ahu Allah bima atahu." Ya. Sungguh beruntung man aslama, orang yang masuk Islam. Ya. Qad aflaha man aslama, sungguh beruntung orang yang masuk Islam dan rezekinya itu kafafa. Rezeki yang Allah berikan kepada dia itu kafafa, mencukupi. Wa qana'ahu Allah, dan Allah berikan kepadanya sikap qanaah, menerima, merasa menerima, bersyukur bima atahu, dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ya. Ini hadis Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim dengan lafaz qad aflaha. Sebuah keberuntungan kalau sebuah rumah tangga, ya, yang dibangun di atas Islam dan di atas sunnah, Allah berikan rezeki yang cukup. Dengan itu kemudian dia merasa apa? Merasa qanaah, merasa mensyukuri dengan nikmat yang ada di tangannya. Yang itu merupakan kebahagiaan tersendiri bagi dia. Sehingga dalam hadis yang lain, bukan aslama tapi tuba liman hudiya ilal Islam. Tuba, beruntung. Atau ada yang mengatakan tuba itu sebuah nama di dalam jannah. Tuba. Bagi orang yang diberi hidayah Islam, wa kana aisyuhu kafafan wa qana'a. Dan kehidupannya itu cukup. Wa qana'a, wa qani'a, dan dia merasakan rasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, sehingga seorang wanita hendaklah dia selalu mensyukuri, ya, dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya. Sebab di antara bentuk, ya, ansaman yang Allah berikan kepada mereka para wanita yang tidak bersyukur atas pemberian Allah yang diberikan kepadanya, disebutkan dalam hadis, la yandurullah ila ra'atin la tashkuru li zawjiha. La yandurullah, Allah tidak akan memandang ila ra'atin, kepada seorang istri, ya, yang tidak mau bersyukur kepada suaminya. Ya. Allah tidak akan memandang kepada seorang istri yang tidak mau bersyukur kepada suaminya, tidak mau memberikan rasa terima kasihnya, ya, atas pemberian-pemberian yang Allah berikan melalui suaminya, diberi anak, diberi kecukupan harta, tempat tinggal, dilindungi, dijaga, dirawat, ya. Banyak seorang wanita menginginkan anak, ya. Ternyata suaminya tidak bisa diharapkan. Polis dokter mengatakan harapan kecil punya apa? Anak. Putra. Eh? Harapan kecil punya anak katanya. Sehingga sang istri pun apa? Hancur ya harapan punya anak. Insyaallah. Banyak. Ketika masya Allah Allah anugerahkan dari pernikahannya memiliki anak, maka seorang istri bersyukur kepada Allah bisa melahirkan darinya anak-anak yang saleh dan salihah. Sehingga orang yang tidak bersyukur, kata Nabi SAW, la yang durullah, Allah tidak akan melihat wanita atau istri yang tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan melalui suaminya. Wahia la tastaghni anhu, dan dia tidak merasa cukup dengannya. Hadis dikeluarkan oleh Bazzar, Hakim, Baihaqi. Dan hadis ini dikeluarkan juga oleh Syekh Albani dalam Sahihahnya nomor 289. Sehingga wanita hendaklah pandai bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepadanya sekecil apa. Sekecil apapun dari kenikmatan yang didapat dari suaminya, hendaklah dia pandai mensyukurinya. Ya. Ketika Allah Ta'ala memberikan kepada dia anak, ya, dia bersyukur. Dan dia mau membantu suaminya, mau menyusui siapa? Anaknya. Ya. Kadang seorang istri melihat untuk beli apa namanya? Membeli susu tambahan berat ya. Padahal air susu ibunya sendiri apa? Banyak ya, bisa keluar. Maka seorang istri mau membantu, memperingan apa yang menjadi beban suaminya. Jangan menuntut, saya enggak mau menyusui anak. Sana beli susu tambahan sendiri. Ya, padahal mungkin suaminya apa ini? Hidupnya pas-pasan. Kenapa enggak mau menyusui? Ah, banyak alasannya. Buat nanti apa namanya kalau menyusui enggak kelihatan cantik, ya. Akan berkurang kecantikannya, keindahan tubuhnya, ya. Sehingga dia barakallahu fikum tidak mau menerima apa yang Allah berikan kepadanya dari kenikmatan-kenikmatan. Padahal Allah menyatakan, wal walidatu yurdi'na awladuhunna hawlaini kamilaini liman arada ayutimma radha'ah. Para wanita-wanita, para ibu-ibu yang mereka itu menyusui anak-anak mereka 2 tahun genap. Liman arada ayutimma radha'ah. Bagi orang yang ingin menggenapkan apa? Susuannya. Para pendengar sekalian, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah diperlihatkan oleh Allah di saat dia itu sedang tidur, ya berarti mimpi ya. Dan mimpinya Rasulullah Sallam itu adalah mimpi yang menunjukkan petunjuk wahyu, bimbingan untuk umatnya. Di dalam mimpinya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu yang dia lihat? Adanya para wanita-wanita. Summa anfaliku bi fa ida binisa'in tanhasu tadyahunna alhayat. Tiba-tiba aku melihat para wanita-wanita yang digigit oleh ular-ular payudara mereka. Ya. Kultu ma balu haula, kenapa wanita-wanita itu di demikian? Qila haula illati yamna'na awladahunna albanahunna. Itulah nasib para wanita-wanita yang mereka menghalang-halangi untuk menyusui anak-anak mereka. Ya. Mereka menghalang-halangi air susu mereka untuk diminum oleh anak-anak mereka. Ini hadis dikeluarkan oleh Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, At-Tabrani dalam Mu'jamnya, Wal Hakim. Dan Hakim mengatakan hadisun sahih ala syarti Muslim. Ya. Dari Abi Umamah Al-Bahili. Sehingga para pendengar sekalian, seorang wanita dalam hal ini harus selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak menuntut dengan tuntutan-tuntutan di luar kemampuan suaminya. Iya. Kalau suaminya mungkin hidupnya pas-pasan. Ya. Pas-pasan maksudnya apa? Serba pas. Uangnya pas, tempatnya pas, ya. Kantongnya juga apa? Pas. Maka seorang wanita hendaklah selalu mensyukuri dengan apapun yang didapatkan oleh suaminya dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala keadaan yang didapatkannya, ya. Dan bersabar tentunya dengan segala kesempitan dan kesulitan yang dihadapi oleh keluarganya. Sehingga akan menjadi sebab wanita-wanita tersebut mendapatkan keridhaan suami sebagai wanita yang salihah, sehingga akan mendapatkan jannah sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga berhati-hatilah sebagai nasihat kepada para wanita untuk jangan sampai menuntut sesuatu yang suami tidak mampu sehingga suami terdolimi atau merasa disakiti oleh para istri, ya. Karena kadang istri ya, menuntut sesuatu, akhirnya suaminya mungkin diapakan, diamuk, ya. Atau mungkin dengan bahasa-bahasa yang menyakitkan hati suami. Sadarlah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis, la tu'zim ra'atun zaujaha fid dunya illa qalat zaujatuhu minal huril 'ain la tu'zihi qatalakallah fa innama huwa indak dakhilun yushiku ayyufarikuka ilaina. Datang hadis dari Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhoinya. Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia. Ya. Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia. Ya. Menyakiti umum ini bisa menyakiti dengan tangannya, ya. Tetangganya punya mobil baru. Ya. Maka karena suaminya punya mobil model lama tahun 90-an, wah, pulang tetangganya punya mobil baru, langsung suaminya diapakan? Dituntut. Eh, kalau enggak dibaikot nanti. Nah, dia akan pergi meninggalkan suaminya. Disakiti dengan lisannya, walillah, atau mungkin disakiti dengan tangannya, ya. Di dunia. Apa kata malaikat? Illa qalat zaujatuhu minal huril 'ain. Kecuali istrinya dari bidadari, ya, para bidadari di jannah menyatakan, la tu'dhi, janganlah engkau sakiti dia. Celakalah, semoga Allah membinasakan kamu. Qatalakillah. Kata huril 'ain, para bidadari-bidadari sorga sebagai calon istrinya, ya. Wa innama huwa indaka dakhil. Suami kamu di hadapan kamu itu adalah kedudukannya hanya dakhil, orang yang masuk. Masuk ke tempat kamu dan hampir-hampir dia akan meninggalkan kamu berkumpul dengan kami. Ya. Dia akan meninggalkan kamu, mau berpisah dengan kamu, ya, dan akan berkumpul bersama kami di dalam jannah. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Sehingga para pendengar sekalian, istri kita, suami kita ternyata sudah ada yang menunggu. Di mana? al-jannah. Al-jannah. Kalau dia suami yang soleh. Kan begitu. Iya. Bahkan istri yang solehah nanti bisa bareng-bareng masuk jannah. Iya. Kalau wanita itu istri kita solehah. Nah ternyata barakallahu fikum, Allah juga telah siapkan wanita-wanita surga. Wanita-wanita jannah yang menunggu suami-suami kita. Maka kalau cemburu jangan terlalu ya. Ternyata dia juga sudah punya salon di mana? Al-jannah. Ya. Sekalipun sekarang cemburu, nanti di akhirat kalau dia masuk jannah juga punya istri yang lain. Ya, ya. Mungkin sekarang boleh cemburu membabi buta, tidak boleh ya. Cemburu yang boleh maksudnya, yang mubah. Karena kadang seorang wanita, barakallahu fikum, nanti akan kita bahas bab cemburu ya. Ya, nanti akan kita bahas bab cemburu setelah pembahasan ini, insyaallah. Nah, pembahasan kita kali ini adalah nasihat untuk para wanita sebagai poin terakhir untuk merasa qanaah dan tidak menuntut di luar kemampuan suami. Ya, karena kalau sampai menyakiti suami, huril ain, para bidadari yang ada di dalam jannah sana, ya, mereka menunggu suami-suami kita. Maka kita adalah sebagai wanita yang seharusnya berhati-hati, jangan sampai berucap, berbuat, bertingkah laku yang akan menjadi sebab murkanya seorang suami. Juga saya nasihatkan kepada suami untuk selalu menjaga segala hal yang bisa menimbulkan dan memunculkan munculnya di tengah-tengah keluarga itu perkara yang akan membawa ketidakharmonisan, yang akan membawakan kepada kondisi yang tidak baik. Ini barangkali poin yang ke terakhir ya, poin yang terakhir dari pembahasan 10 poin penting. 10 poin penting di antara hak-hak istri terhadap siapa? Suami. Yang harus diperhatikan. Dari awal sampai akhir, mungkin bisa, itu ada catatannya lengkap, nomor 1 sampai 10? Ada, sebetulnya. Ada, mungkin bisa di murojaah kembali, ya. Supaya pendengar barangkali mengingat kembali satu persatu. Bisa, sebetulnya. Iya. Poin yang pertama adalah? Poin yang pertama, taat kepada suami, sebetulnya. Iya, dalam hal yang baik. Iya. Yang kedua kemarin apa? Yang kedua mentaati suami apabila suami mengajak ke tempat tidur, Ustaz. Iya. Terus maksudnya berhubungan badan ya. Iya, betul. Terus yang ketiga? Yang ketiga istri tidak boleh berpuasa sunnah kecuali dengan izin suami, Ustaz. Iya, betul. Yang keempat seorang istri tidak boleh mengizinkan seorang pun masuk kecuali dengan izin suami. Kemudian yang kelima tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami, Ustaz. Iya, betul. Dan yang keenam, tidak mengeluarkan sedikit pun dari harta suami kecuali dengan izin suami. Iya. Kemudian yang kedelapan, seorang istri hendaknya berhias untuk suaminya. Ustaz. Iya. Dengan perkara yang? Yang mubah, yang mubah diperbolehkan. Atau dibolehkan oleh syariat. Iya. Yang kedelapan, hendaklah istri memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan suami. Ustaz. Iya. Kemudian yang kesembilan, istri tidak boleh untuk meminta tolak dengan sebab yang tidak dibenarkan. Iya. Dan yang terakhir wajib baginya atau bagi istri untuk qanaah dan tidak menuntut pada suami perkara yang di luar kemampuan. Iya, betul. Iya. Begitu ya? Iya. Iya, betul. Karena kadang itu poin yang terakhir, karena kadang seorang istri ya tidak memahami perkara yang perlu diperhatikan kepada suaminya. Sehingga 10 poin penting ini, walaupun di sana masih ada poin-poin penting, namun saya kira saya cukupkan 10 poin ini. Semoga Allah Ta'ala memahamkan kepada kita semuanya satu persatu poin yang kita bahas dan menjadi barokah bagi kita semuanya dan menjadikan kemudahan untuk bisa kita mengamalkan dari kebaikan-kebaikan. Dan kita berusaha menjauhkan dari segala hal yang akan membawa kerusakan kepada diri kita, agama kita, keluarga kita. Sehingga dengan demikian selesai sudah 10 poin penting yang perlu diperhatikan oleh seorang istri kepada suaminya. Semoga yang ini bermanfaat. Ada benarnya itu semuanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalau ada kesalahan dan kekurangannya itu adalah karena kekurangan dan kelemahan kami pribadi. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.